Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, حدثنا موسى ابن اسماعيل telah menghabarkan kepada kami Musa bin Ismail. Siapa kunyahnya? Habib Musa bin Ismail kunyahnya wallahu a'lam nusia. Habibi Iqbal, habibi Allahu a'lam. Fauzi Abu Salamah At-Tabudzaki al-Minqari wa mahaluhu Thiqah. Baik. Qala haddatsana Hammadun. Berkata Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Hammad. Hammad itu ada dua kemungkinan. Imma Hammad ibnu Salamah atau Hammad ibnu Zaid. Dan Musa ibnu Ismail meriwayatkan dari keduanya. Siapakah gerangan Hammad di sini? Abu Abdul Wahhab ibnu Salamah. Kenapa antum memilih dia? Karena dua-duanya mungkin. Karena Musa bin Ismail meriwayatkan dari keduanya. Kenapa antum memilih bin Salamah? Hah? Gitu ya. Taib labas. Tapi tahu alasannya kenapa? Padahal beliau juga meriwayatkan dari Hammad ibnu Zaid. Gak tahu ya. Pokoknya faedahnya seperti itu ya. Labas. Barakallahu fikum. Soal Hammad di sini adalah Hammad ibnu Salamah. Iya. Barakallahu fikum. Karena melihat gurunya Ali ibnu Hakam. Ali bin Hakam. Musa barakallahu fikum, Hammad ibnu Zaid tidak punya guru yang bernama Ali ibnu Hakam. Dia hanya punya guru yang bernama Ali ibnu Judan, itu Hammad ibnu Zaid. Adapun Hammad ibnu Salamah, dia punya guru Ali ibnu Hakam plus Ali ibnu Judan. Barakallahu fikum. Baik, sehingga Hammad di sini adalah Hammad ibnu Salamah. Barakallahu fikum. Thiqatun. An Ali ibn al-Hakam, dari Ali bin Hakam al-Bunani. Ali ibn al-Hakam al-Bunani Abul Hakam al-Basri. Barakallahu fikum. Thiqatun. dia rawi yang thiqah. Tayyib. Wahuna iskal, di sini beliau memiliki kunya Abul Hakam, padahal Rasul pernah ya mengganti nama kunyah sahabatnya yang berkunyah Abul Hakam menjadi Abu Salih. Barakallahu fikum. Dari situ menunjukkan adanya isyarah larangan memiliki kunyah dengan Abul Hakam. Famal jawab ya Aba Ayyub? Ini sudah lewat dalam pelajaran Kitab Tauhid Murojaah. Gimana jawabannya? Dan juga barakallahu fikum, kita mendapati pada sebagian para sahabat ada juga yang memiliki nama Al-Hakam. Ya, barakallahu fikum. Hakim Ibnu Hizam, barakallahu fikum. Dalam keadaan Rasul melarang sebagian sahabi yang mengambil kunyah dari nama Al-Hakam. Bagaimana jawabannya? Dalam keadaan sahabi yang lain tidak beliau ganti. Ya Aba Ayyub. Wallahu a'lam. Fauzan Meroki. Wallahu a'lam. Mana lagi ini di tiga yang belum kebagian jatah? Siapa lagi? Abu Ubaidah. Naam, nasina Abu Ubaidah. Gimana Abu Ubaidah? Wallahu a'lam juga. Masya Allah, sudah lama ya meninggalkan Fathul Majid. Barakallahu fikum. Kitab Tauhid. Ya, sekarang masuk Fathul Majid. Siapa lagi yang belum? Abu Dzar, naam, nasina, Abu Dzar, maujud, ah, di tiangi, naam, niku tiangi, wallahu alam juga, siapa lagi, ah, Yahya, naam, ya Yahya, khudil kitab bi quwwah, wallahu alam juga, ternyata din tiga ini kompak. Kompak wallahu a'lamnya, tapi sayang ya. Coba kalau kompak bisa jawab. Zen itu. Siapa lagi? Wayub? Yang belum disebutkan? Temannya antum? Ubay. Naam. Ubay. Jangan sampai wallahu a'lam. Mana Ubay? Ubay? Gimana Ubay? Kenapa Abul Hakam diganti kunyahnya oleh Rasul menjadi Abu Saleh, sedangkan sahabat yang lain dibiarkan memiliki nama tersebut, nama Al-Hakam dan Hakim? Masih ingat? Nah, yang ini kok diubah? Paham pertanyaannya, kenapa beliau mengubah nama Abul Hakam menjadi Abu Salih? Yang lain tidak diubah. Terus? Terus? Intinya, kenapa Rasul mengganti? Sedikit lagi. Nah itu yang intinya, itu yang penting. Intinya kenapa Rasul mengganti? Loh, justru itu yang barakallahu fikum ya. Apa namanya? Hah? Intinya itu yang penting. Walau itu ya itu enggak bisa. Gimana itu? Hah? Intinya Pak Adi? Kenapa? Baik. Intinya nama Abul Hakam diubah karena di situ ada unsur apa? I'tiqad. Iya. Nama tersebut bukan hanya sekedar penamaan tapi mengandung sifat. Iya, barakallahu fikum. Baik. Sehingga barakallahu fikum sebagaimana yang telah antum ketahui bahwasanya nama Allah itu terbagi menjadi dua, ada yang asma'un mukhtassatun billah, ada asma'un mushtarakan. Iya. Ada nama yang khusus bagi Allah, maka ini makhluk tidak boleh memakai nama tersebut. Ada nama yang berserikat padanya, artinya makhluk punya memiliki nama tersebut, namun dengan syarat apa? Tidak boleh meyakini ya sifat terkandung pada nama tadi, hanya sekedar penamaan saja. Tidak boleh meyakini dia memiliki sifat yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kasusnya Abul Hakam, karena dia ini orang yang hukumnya itu selalu diterima ya oleh kedua belah pihak yang bertikai, Rasul khawatir ya, jangan-jangan nanti apa, dia ini disifati seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hukumnya itu selalu apa, diterima tepat benar, barakallahu fikum. Maka Rasul mengganti. Adapun para sahabat yang lain, barakallahu fikum, iya, karena tidak ada kesan ke arah sana, hanya sekedar penamaan saja, maka beliau tidak menggantinya, barakallahu fikum. Tayyib, iya. Dari sini juga bisa kita ambil bahwasanya al-hakam ataupun hakim itu termasuk asmaun mushtarakah, termasuk nama yang mushtarakah, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Sehingga dari sini barakallahu fikum kita bisa menjawab pertanyaan kemarin, ada pertanyaan yang belum dibaca, apakah boleh bagi seorang untuk mengambil kunyah dengan Abu Asma'il Husna. Nah, gitu ya. Abu Asma'il Husna. Pengennya dia itu mendapatkan semua Asma'ul Husna sehingga dia singkat menjadi apa? Abu Asma'il Husna. Kalau Abul Hakam ya cuma dapat Abul Hakam saja. Gitu ya. Kalau Abu Rahim cuma dapat Rahimnya saja. Sehingga dia pengennya dapat semua, dia singkat menjadi Abu Asma'il Husna. Gitu ya. Barakallahu fikum. Maka jawabannya barakallahu fikum la yajuz. Kenapa? Karena Asma'ul Husna ada yang mustaraka, ada yang mukhtassa. Kalau Anda mutlakkan berarti Anda juga mengambil asma yang mukhtassa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak boleh memiliki kunyah dengan Abu Asma'il Husna. Jangan serakah. Gitu ya. Kalau mau ambil salah satunya, Abul Asma ya atau Abul Husna. Ikhtar immal asma wa imma husna. Tinggal kamu pilih, mau milih asma atau husna. Gitu ikhwan ya. Baik. Gunakan kunyah tersebut barakallahu fikum untuk Anda. Barakallahu fikum. Baik. Jadi an Ali ibn al-Hakam al-Bunani Abul Hakam al-Basri thiqah, dia rawi yang thiqah. An Atha ibn Abi Rabah, dari Atha bin Abi Rabah. Abu Rabah siapa namanya? Muhammad. Siapa namanya Abu Rabah? Ahmad Padang, mana orangnya? Abu Rabah siapa namanya? Wallahu a'lam. Abu Rabah siapa namanya? Ramadan. Ramadan satunya Isa. Wallahu a'lam. Man ya Arif? Siapa yang tahu? Siapa bukasya? Aslam, ahsanta. Iya. Abu Rabah namanya Aslam. Atha bin Aslam. Abi Rabah. Al-Qurashi Al-Fihri maulahum. Dia ini adalah maulanya orang-orang Quraisy, tepatnya dari barakallahu fikum Ya, Bani Fihr, Abu Muhammad Al-Makki, thiqatun, faqih. Kata Atha, anna rajulan kana yamdahu rajulan inda Ibni Umar. Ya, bahwasannya ada seseorang yang memuji orang lain di sisi Ibnu Umar. Faja'ala Ibnu Umar yahthu turaba nahwa fihi. Maka segeralah Ibnu Umar melemparkan turab pasir ke arah fihi ay fammihi, ke arah mulutnya. Ya. Barakallahu fikum. Gitu ya. Mulutnya dilempar pakai pasir oleh Ibnu Umar. Barakallahu fikum. Ikhwan ya. Baik. Kenapa bukan matanya? Karena yang melakukan pelanggaran adalah mulut. Iya. Kenapa bukan matanya? Kalau matanya dilempar pakai pasir bisa buta. Gitu ya. Sehingga beliau melempari pasir ke arah mulutnya. Barakallahu fikum. Baik. Ke arah di sini bukan berarti apa, Ikhwan? Kena, tapi apa? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ke arahnya saja, tidak di kenakan. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Dari sini barakallahu fikum, dari tindakan dua sahabat tadi yang melakukan tindakan melempar pasir bukan orang yang dipuji tapi orang lain yang dengar. Ya, Mbak ya? Iya. Barakallahu fikum. Seperti pada kasus sebelumnya ada orang memuji Amir, yang melempar pasir bukan Amirnya tapi siapa? Mikdad. Gitu ya. Demikian juga kasus seperti ini. Barakallahu fikum. Iya. Ada orang yang memuji orang lain, Ibnu Umar dengar, dilempar sama Ibnu Umar. Barakallahu. Sehingga perintah untuk melemparkan pasir kepada orang-orang yang memuji bukan khusus untuk yang dipuji saja, tetapi juga yang mendengar. Gitu ya. Kalau dilihat yang dipuji kok keenaan ini, ah, dipuji, diangkat, diangkat, wow, dia senyum-senyum saja, dia gini-gini saja, barakallahu fikum, gitu ya. Baik, wah ini teman saya udah, ah, sudah melambung ini, bahaya. Yang muji juga seperti itu, terus, barakallahu fikum, gitu ya. Baik, maka barakallahu fikum diamalkan hadis tersebut, barakallahu fikum. Namun barakallahu fikum, untuk mengamalkan hadis ini ada beberapa keterangan yang disebutkan oleh mereka para ulama ya, untuk tatbiknya. Yang pertama muraat ya halu al-madih. Barakallahu fikum. Anda harus memperhatikan keadaan orang yang memuji. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Jahilan am aliman. Dia ini orang yang bodoh, tidak mengerti tentang ahkam seperti ini, atau orang yang paham. Barakallahu fikum ya. Tayyib. Amin kan? Maknanya kalau yang melakukan ini adalah orang yang jahil, barakallahu fikum, ya orang yang tidak mengerti, maka ikhwan, tayyib, tidak diterapkan. Ya, hal yang demikian, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, yang diperhatikan adalah ya, muraat atharu hadza tatbiq. Muraatu athari hadat tatbiq. Memperhatikan kembali tentang efek atau pengaruh ketika kita menerapkan hadis tadi pada orang lain. Ya. Baik. Yataba'adu an dzalik am yu'attilu syari'ah. Orang yang bersangkutan setelah itu kapok, dia jauh dari tindakan seperti itu, tidak lagi sering memuji orang lain, atau justru dia menentang syariat. Itu juga harus Anda pertimbangkan. Barakallahu fikum. Paham ikhwan ya? Barakallahu fikum. Misal yang melakukan hal tersebut, barakallahu fikum, adalah orang awam. Iya. Barakallahu fikum. Adalah orang awam, barakallahu fikum, tayyib. Iya. Dia memuji ayah Anda, gitu ya. Memuji kakek Anda, barakallahu fikum, terus. Iya. Dan itu barakallahu fikum dia lakukan secara berlebihan. Dan Anda tahu ayah Anda dan kakek Anda enggak sampai seperti itu. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Maka yang demikian barakallahu fikum, tatbik yang demikian tidak kita lakukan. Gitu ya. Tetapi kita memilih dengan tatbik qauli. Iya. Dengan ucapan saja. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya, kita ucapkan kepada dia, barakallahu fikum. Apa kira-kira ikhwan? Hah? Kalau ada orang yang memuji ayah Anda, memuji kakek Anda berlebihan, selangit, gitu ya. Apa yang diucapkan? Hah? Apa yang diucapkan? Apa ikhwan? Abu Hurairah, kira-kira apa? Kalau kakek antum dan ayah antum dipuji selangit, antum bilang apa sama yang muji? Udahlah pak, biasa saja, gitu ya. Itu sederhana ya. Udah pak, jangan berlebihan, gitu ya. Bapak sama kakek saya biasa saja. Oh enggak mas, memang ayah sampean itu wah top, gitu ya. Lurah terbaik di kampung ini, gitu. Begitu juga kakek sampean. Lurah terbaik di kampung ini. Mana Yunus? Barakallahu fikum ya. Baik. Gimana terus Abu Hurairah? Hah? Gimana? Sudah Pak, cukup gitu ya. Hasbuk gitu ya. Baik, barakallahu fikum. Pokoknya barakallahu fikum dijelaskan kepada mereka tatbik qauli. Iya, bukan tatbik fi'li. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian setelah itu dilihat barakallahu fikum, kita juga harus memperhatikan efek dari tindakan tadi. Apakah orang tersebut bakal berhenti atau justru barakallahu fikum dia akan marah dan menolak syariat. Gitu ya. Kalau pada kasus seperti tadi barakallahu fikum, ada orang kampung memuji ayah kita, memuji kakek kita. Iya. Tayyib, langsung kita terapkan. Kita lempar mulutnya dengan pasir. Barakallahu fikum. Apa yang terjadi Abu Hurairah? Hah? Yang terjadi apa? Apa? Keributan, gitu ya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab nakafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.